الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadith rahimahullahu taala. Masih kitabul Istisqa. Kitab meminta hujan, bab yang ke-23. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu ma yuqalu idza matarat. باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس كصيب أي المطر. وقال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. صاب وأصاب يصوب. ini bab yang ke-23, bab apa yang dibaca dari doa apabila turun hujan. Berarti doa apabila turun hujan, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Setelah itu beliau menukilkan athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna sayyib. Tentang makna sayyib dalam firman Allah Subhanahu wa taala ka sayyibin di surah Al-Baqarah, masaluhum bukan surah apa itu sayyib, ya kita cari insyaallah. Tetapi yang dimaksud di sini oleh Imam Bukhari ketika menukilkan athar Ibn Abbas itu tafsir sayyib. Ya, dalam ungkapan ka sayyibin, maksud sayyibin di sini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaitu al-matar. Al-matar hujan. Jadi sayyib artinya al-mataru. Lalu beliau juga menukilkan perkataan selain Ibn Abbas wa qala ghairuhu tentang penggunaan kata akar kata sayyib, tentang penggunaan akar kata sayyib bisa dengan sulasi mujarrad yaitu saba yasubu sayiban, atau bisa dengan sulasi mazid. Ini yang belajar bahasa Arabnya, sarfnya ya sayyib itu artinya hujan, matar. Kemudian akar katanya bisa dari saba yasubu yaitu sulasi mujarrad, yaitu hurufnya tiga. Karena memang khilaf antara ulama Kufa dan Basrah mana yang menjadi dasar dari kata dalam bahasa Arab itu, apakah fi'lul madi sulasi, kata kerja yang telah berlalu dari yang tersusun dari tiga huruf, atau dia masdar atau berasal dari kata masdar. Khilaf, tetapi intinya di sini semua kata dalam bahasa Arab itu hurufnya tidak akan kurang dari tiga. Yeah. Semua kata dalam bahasa Arab hurufnya tidak akan mungkin kurang dari tiga. Semuanya minimal tiga huruf, berasal dari tiga huruf. Ya, apapun kata katanya, kata benda atau kata kerja, akar katanya tersusun dari tiga huruf. Ya. Di sini fi'lu sulasinya bisa diambil dari sulasi mujarrad, yaitu saba yasubu. Saba tiga huruf, sad, waw, ya, yang di situ saat itu dia berumah halif, ya, kemudian ba. Nanti waw yang berumah alif ini di fi'il mudhari baru munculnya. Jadi apa? Yasubu. Itu yang di ujung. Wa yasubu. Ya. Kemudian bisa diambil kata sayyibin ini dari kata kerja mazid. Dari kata kerja mazid. Jadi sawba tadi diletakkan hamzah di awalnya. Asaba, wazan timbangannya adalah af'ala. Af'ala yuf'ilu, asaba yusibu. Ya. Asaba yusibu. Ini penjelasan tambahan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang tafsir sayyib yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu hujan, al-matar. Jadi sebenarnya kan apa hubungannya antara doa ketika turun hujan dengan penjelasan Ibnu Abbas? Karena doanya bukan dengan ungkapan matar, tetapi doanya dengan kata-kata apa? Sayyib. Jadi dia ingin menjelaskan makna sayyib tersebut dengan menukilkan tafsir Ibnu Abbas. Kemudian juga dia tambahkan dengan tambahan penjelasan dari sisi bahasa, dari mana penggunaannya. Apakah dari saba yasubu sauban sayyiban atau asaba yusibu isabatan. Kedua-duanya ternyata sah. Ya. Kedua-duanya sah penggunaannya, baik dari kata saba atau asaba. Itulah sekilas tentang judul bab ini, yang intinya adalah doa ketika turun hujan. Kita baca hadisnya. Hadis 1032. الإمام البخاري رحمه الله تعالى منتكن حدثنا محمد هو بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. Sampai di situ hadisnya. Ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وأقيل النافع. Ya. Ini riwayat yang ada di bawah bab doa apabila turun hujan. Yang itu doanya Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, kenapa dia sayyibannya itu berbaris atas tanwin? Ya. Allahumma sayyiban. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini, termasuk Ibnu Hajar dan yang lainnya, mereka mentakdirkan, takdir dari doa ini adalah Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Apa artinya ij'alhu? Jadikanlah dia. Jadikanlah dia sayyiban, hujan, nafi'an, yang bermanfaat. Ya. Ini doa. Yang dimaksud dengan bermanfaat ini adalah bermanfaat bagi manusia, bagi bumi yang nanti akan menghasilkan apa-apa yang memberi manfaat kepada manusia. Ya. Karena hujan bila hanya sekedar atau semata-mata dengan turunnya air dari langit, maka dia kekeringan yang hakiki. Ya, kekeringan yang hakiki. Nabi menegaskan ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Laisa as-sanatu alla tumtaru. Ya, bukanlah kekeringan itu ketika lama tidak turun hujan. Ya. Walakin as-sanatu an tumtaru wa tumtaru walakin la tumbitul ardu syai'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekeringan itu hakikatnya adalah hujan turun terus-menerus lebat tetapi tidak menumbuhkan apa-apa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika turun hujan maka sangat layak untuk membaca doa ini. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Sayyiban nafian. Hujan ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah nikmat. Ya, adalah nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Juga ada hubungannya dengan hadis. Ya, ada hubungannya dengan hadis bahwa hakikat dari kekeringan itu adalah hujan turun terus-menerus tapi tidak menumbuhkan tanaman. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk melihat athari rahmatihi, melihat dampak atau hasil dari rahmatnya. Maksudnya akibat dari hujan yang tadi, yang dimaksud dengannya adalah manfaat. Ya, maka lihatlah hasil-hasil athar, ya, hasil-hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah hujan. Yang dimaksud dari rahmat di sini adalah hujan, dan hujan yang diceritakan di sini adalah hujan yang memberikan manfaat kepada makhluk, kepada manusia di muka bumi ini. Karena hujan tidak selamanya rahmat. Hujan tidak selamanya rahmat. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sebagai nikmat, sebagai nikmah, sebagai hukuman, sebagai azab dan siksaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sebagai azab. Ya. Allah bercerita di surat Al-Ahqaf kalau saya tidak salah. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Mereka ketika melihat ada awan yang kelam, lalu mereka beranggapan itu hujan yang akan turun, rahmat. Ya. Jadi tidak ada kekhawatiran. Ini cerita tentang orang-orang yang disiksa oleh Allah di zaman dahulu. Sementara Nabi sebaliknya. Nabi SAW kalau sudah melihat awan hitam, dia sangat cemas. Ya. Mondar-mandir. Karena kecemasan, karena ayat itu. Nabi SAW nampak raut kecemasan di wajahnya. Lalu setelah benar-benar turun hujan, barulah beliau membaca doa tadi, Allahumma sayyiban nafian, dalam riwayat yang lain. Ya. Ya. Barulah lega, karena yang diturunkan oleh Allah, hujan yang memberikan rahmat, yang menumbuhkan tanaman, yang memberikan air minum untuk orang-orang yang kekurangan air, dan seterusnya. Mereka tadi tidak. Mereka mengatakan, itu hanya hujan yang akan turun. Ya. Aridum mumtiruna. Ternyata Allah katakan, bal huwa mastajaltum bih. Justru itu adalah apa yang kalian minta disegerakan, yaitu azab. Karena mereka selalu meminta bukti. Kalau benar yang kamu bawa, buktikan dengan siksa. Buktikan ancamanmu itu. Ya. Bal huwa mastajaltum bih. Bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Angin yang mendahului turunnya hujan yang terdalam didapat di dalamnya azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat pedih. Badai-badai yang terjadi, kita tidak mengatakan semuanya, tetapi pada umumnya diiringi oleh hujan. Ya, diiringi oleh hujan, angin topan diiringi oleh hujan, baik di daratan maupun di lautan. Jadi menekankan kepada kita bahwa hujan pada dasarnya adalah rahmat dari Allah, tetapi bisa jadi dia berubah menjadi azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seorang muslim mesti menauladani Nabi dalam hal ini, kekhawatiran ketika kelam, ya, bila mana angkasa ditutup oleh awan tebal, harus ada kekhawatiran. Dia belum tentu menurunkan hujan sebagai rahmat bagi kita. Ya. Maka rasa cemas, rasa khawatir kemudian membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan, dengan menjauhi larangan-larangan, kemudian menyerahkan semua, meminta perlindungan semua kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Ini yang harus dirasakan saat itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Setelah turun hujan, maka muncullah harapan. Dan harapan ini terlukis dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita pasti mudah menghafalnya. Hanya tiga kata, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Dan sikap kita, ya, sikap kita manusia ini ketika turun hujan dibagi oleh Nabi setelah menukilkan hadis qudsi. Ini juga perlu kita ketahui bahwa bersikap terhadap turunnya hujan, apa penyebabnya, ya, ini manusia terbagi dua. Ada yang menyebabkan mereka tetap beriman, dan ada yang menyebabkan mereka kufur nikmat. Mereka kufur nikmat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi sholat subuh bersama para sahabatnya di Hudaybiyah. Ala ithrin minas sama. Ya, setelah turunnya hujan malam harinya, mereka sholat subuh. Lalu setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW berceramah, ya, menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, hadis qudsi yang ia riwayatkan dari Allah. Kata Nabi SAW, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini? Atadruna ma qala rabbukum? Madza qala rabbukum? Lalu Nabi SAW menyampaikan hadis tadi. Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku pagi hari ini tetap menjadi seorang yang beriman, menampakkan, membuktikan bahwa dia benar-benar beriman. Dan ada pula yang berubah. Ya, ada pula yang melakukan pengrusak keimanan. Wa kafir. Lalu dijelaskan oleh Nabi sebab kenapa mereka terbagi dua pagi hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut, barang siapa yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita diturunkan hujan karena keutamaan dan rahmat Allah, fahuwa mu'minun bi, maka dialah yang beriman kepadaku. Nah, ini juga menjadi sebuah pondasi akidah bahwa hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menurunkan. Ya, Allah yang menurunkan, yang menyandarkan turunnya hujan kepada Allah, dan ia merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah, maka dia membuktikan keimanannya pasca turunnya hujan. Kemudian orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita diturunkan hujan karena musim, memang musim hujan, atau karena bintang ini bintang itu, ya, fahuwa kafirun bi wa mu'minun bi kaukab. Yang pertama, barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bi kaukab. Ia beriman denganku dan kufur kepada bintang-bintang yang dianggap menurunkan hujan. Ya. Sementara yang mengatakan turunnya hujan disebabkan oleh bintang-bintang tertentu, maka dia kufur kepadaku, kata Allah, dan berimannya hanya kepada bintang-bintang yang dia anggap bisa menurunkan hujan. Ini perlu juga kita ketahui berdasarkan hadis ini. Allahumma, doa ini, Allahumma sayyiban nafian, doa ini merupakan aplikasi dari akidah bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Yang menurunkan hujan itu Allah. Yang menjadikan dia sebagai rahmat, sebagai keutamaan, keberkahan, Allah. Yang bisa menjadikan dia sebagai siksa, hukuman dan azab, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah berlaku pada manusia. Baik cerita-cerita yang telah berlalu pada umat-umat yang berlalu maupun di zaman kita sekarang ini. Ya, kita melihat, menyaksikan dari berbagai media yang canggih sekarang ini, sebentar saja, baru saja kejadiannya, kita beritanya sudah tersebar kemana-mana. Turun hujan menghasilkan banjir besar. Turun hujan menghasilkan longsor. Turun hujan memunculkan ini, itu, dan seterusnya. Ya, maka ya, doa ini, walaupun memang tidak ada unsur perintah, dan dia sunnahnya, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu diperbuat oleh Nabi. Aisyah bercerita, Nabi kalau turun hujan, dia berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Dan dalam riwayat lain, Aisyah bercerita, kalau masih awan tebal, maka dia cemas. Ini diceritakan oleh Aisyah. Keluar masuk rumah. Setelah turun hujan, baru lihat dia lega nampaknya. Kemudian dia berdoa, Allahumma sayyiban nafian. Ini hadisnya hadis fi'li. Dan kita diperintah untuk mencontoh dan menauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka coba untuk merasakan ketika awan tebal memunculkan rasa khawatir, rasa takut, apalagi di saat banyak manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan perbuatan-perbuatan membuat Allah murka. Maka sangat mudah siksa turun menimpa. Ya. Hukuman azab turun menimpa. Ketika awan itu tebal, rasa khawatir kita justru lebih besar daripada kekhawatiran Nabi yang ketika itu dia hidup di antara orang-orang yang baik, yang saleh, yang bertakwa. Dia tahu para sahabatnya orang-orang yang saleh, yang jauh dari dikhawatirkan turunnya bencana. Di saat kita berada di tengah-tengah orang jauh dari agama, orang lupa kepada Allah, lalai dari mengerjakan perintah Allah, lalai dari meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah justru ditinggalkan, yang dilarang justru dengan beraninya mereka melanggarnya. Penyebab-penyebab murka Allah itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dan ketika awan tebal yang menutupi angkasa negeri kita, kita seakan-akan tidak mengkhawatirkan apa-apa. Hadza aridun mimturuna. Kita menganggap bahwa setiap awan tebal itu pasti hujan. Kalau tidak, dia pergi ke mana? Ya sudah, nanti cerah lagi. Ya. Ya. Itu yang ada keamanan, ketenteraman, keamanan dari turunnya siksa yang ada di hati kita, padahal kita berada di tengah-tengah orang yang sana sini lupa dari Allah Subhanahu, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kekhawatiran yang terjadi pada Nabi justru lebih besar yang seharusnya terjadi pada kita. Kemudian baru setelah nanti turun hujan, nah kita mulai merasa lega. Mulai merasa lega, kemudian berdoa, ya Allah, engkau sudah turunkan hujan dan ternyata bukan siksa, tetapi jadikanlah hujan ini hujan yang berkah, yang bermanfaat untuk kami makhluk dan hamba-hambamu di bumi ini. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab yang ke-23 seputar doa ketika turun hujan. Adapun tambahan Imam Bukhari ini hanya sekedar tambahan tentang sanad, ya. Taba'ahu al-Qasim bin Yahya an Ubaidillah. Maksudnya menguatkan al-mutaba'ah itu adalah ketika seorang perawi yang mungkin ada titik lemahnya. Seorang perawi ada titik sisi lemahnya. Kalau dia sendiri saja meriwayatkan hadis itu, orang tidak terlalu merasa nyaman, ya. Walaupun dia bukan seorang yang lemah sekali, sehingga kalau dia lemah tentu hadisnya lemah. Tetapi ada sesuatu yang tidak terlalu memberikan kepuasan meriwayatkan hadis ini. Ketika ada yang menguatkannya, ya, datang seseorang kemudian meriwayatkan dari orang yang sama, ya, si A ini sang guru, kemudian diriwayatkan oleh si B. Si B ini itu yang tadi tidak terlalu memberikan kenyamanan, ya. Ada sesuatu yang diperbincangkan, baik itu dari sisi hafalannya. Makanya dalam penilaian thiqah itu tidak satu tingkat. Thiqah ini kan nilai, ya, raportnya para perawi hadis. Thiqah itu nanti ada thiqatun yukhti, thiqah yang mungkin ada salahnya. Ada thiqah di atasnya. Thiqatun itu sudah tingkat tersendiri. Kemudian ada thiqatun, ya, kuadrat. Thiqah kuadrat. Ada ditambahkan lagi kuadratnya bukan dengan thiqah diulang, tetapi thiqatun sabtun. Ya. Nah, ini jadi ada yang di bawah thiqah itu namanya saduq. Saduq ini pun juga tidak satu tingkat. Ada saduqun lahu akhta, ada saduqun yahim, ada saduqun yaghlat, ya. Banyak tambahan. Ketika ada tambahan dari asal nilainya saduq atau asal nilainya thiqah, ini yang membuat ada rasa sesuatu yang mengganjal. Ketika dia sendiri rasa merewetkan dari sini tidak terlalu memuaskan. Orang kalau kalau sepulan udah rasanya plong, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ada seseorang yang lain, ada yang mengganjal. Ada rasa ketidakpuasan, walaupun untuk dicari susah. Rasa itu. Nah, ketika ada seseorang yang lain, setingkat dengan dia, merewetkan dari orang yang sama. Merewetkan dari, ini yang dimaksud dengan mutaba'ah. Dalam periwayatan ilmu hadis, itu namanya mutaba'ah. Yaitu ketika ada jalur yang lain yang mengiringi atau menambahkan kekuatan seorang perawi. Dan ini berpengaruh kepada nilai hadis. Mutaba'ah ini memberikan pengaruh kepada nilai sebuah hadis. Makanya terkadang hadis yang awalnya lemah dan lemahnya munjabir, lemahnya masih bisa ditambal, nah, dia bisa menjadi hadis hasan nantinya ketika ada jalur tadi, tambahan jalur tadi. Ada tambahan jalur tadi, dia akan mengangkat, menaikkan derajat hadis tadi yang asalnya apa? Lemah yang tidak terlalu besar kelemahannya, lemah yang tipis, maka dia akan menjadi hadis yang hasan. Begitu juga nanti hadis hasan, yang asalnya nilainya hasan, tetapi ketika ada jalur mutaba'ah ini, nanti dia menaikkan tingkat hadis itu kepada sahih. Tetapi sahih terbagi dua, sebagaimana hasan tadi juga terbagi dua. Hasan lidzatihi, yaitu hasan dengan sininya sudah hasan dia, karena status dia memang nilainya untuk hadis hasan dia sendiri, maka dia hasan lidzatihi. Nah, hasan lidzatihi nanti kalau nanti ada yang menandingi yang sama hasan lidzatihi, jalur mutaba'ah yang lain, nanti hadisnya yang asalnya hasan ketika satu jalur, tetapi ketika ditambah oleh jalur yang sama-sama hasan, jadi nilainya akhir dari nilainya apa? Sahih li ghairihi. Hadis ini sahih karena dia digabungkan dengan jalur-jalur yang lain. Nanti yang lemahnya juga demikian. Yang lemah, yang tadi lemahnya tipis, ya, hadisnya nilainya tetap lemah, tidak mungkin diangkat. Karena memang perawinya lemahnya, lemah, tidak mungkin diangkat. Ketika ada jalur yang lain yang sama-sama kelemahannya, satu, dua, nanti ketika berlanjut sampai ke Nabi, hadis ujung nilainya adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Ya. Di sini yang ingin Imam Bukhari memberikan kepuasan terhadap seorang perawi yang ada di sanad ini. Ya. Maka dia mengatakan taba'ahu al-Qasim ibn Yahya an Ubaidillah. Berarti yang dimaksud dengan mengikuti, mengiringinya di sini adalah orangnya adalah Abdullah yang itu, Abdullah yang qala akhbarani Ubaidullah. Jadi ada namanya Al-Qasim ibnu Yahya menambahkan kekuatan Abdullah dalam meriwayatkan dari An Ubaidillah. Ya, di situ akan ada dua. Yang pertama Abdullah Mukabbar, yang kedua Ubaidullah. Ubaidullah guru, sementara Abdullah murid. Abdullah ini yang mungkin ada sesuatu pada dirinya sehingga Imam Bukhari membawakan jalur yang lain, itu dari jalur Qasim ibnu Yahya yang juga meriwayatkan sama dari Ubaidullah sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala an. Kemudian warawahu al-Auza'i, ini jalur yang lain. Wa Uqailun An-Nafi', jalur yang lain yang mana bukan pada Ubaidullahnya gurunya, tetapi Ubaidullah bahkan dikuatkan oleh jalur Auza'i Abdurrahman bin Amr, ya. Kemudian Uqail juga setingkat dengan Ubaidullah dalam meriwayatkan dari Nafi' dari Al-Qasim ibnu Muhammad dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala. Nah, ini hanya sekedar tambahan seputar sanad, wallahu alam. Inti dari bab kita apa? Doa ketika turun hujan, dan ya, kita dianjurkan untuk mempraktekkannya, ya. Anak-anak TK pun sudah hafalnya. Kita lanjut ke bab yang ke-24. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari, ya, sebentar. Yang tadi saya ralat kembali, ya, ya, yang masalah apakah Abdullah yang dimutabah, karena Abdullah yang meratkan dari Ubaidullah Al-Umari. Al-Ubaidullah Al-Umari thiqah, ya, ya. Yang muridnya Abdullah yaitu Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih Al-Handali Al-Tamimi Maulahum Abu Abdurrahman Al-Mirwazi Al-Khurasani. Ya, dia thiqah. Apakah penyebab Imam Bukhari memberikan mutaba'ah dari jalur yang lain, dia atau yang lain? Saya tidak terlalu paham. Tapi intinya hadis tetap sahih. Hadis ini tetap sahih dengan disahihkannya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini sekedar tambahannya untuk yang tadi. Kita akan cari tahu siapa yang dimutaba'ah oleh Al-Qasim ibnu Yahya. Al-Qasim ibnu Yahya. Kalau dari zahirnya yang dimutaba'ahnya Abdullah, karena dia meriwayatkan dari Ubaidullah Al-Umari, ya, rahimahullahu taala. Kita baca bab yang ke-24. Bab man tamattara fil matari. Man tamattara fil matari hatta yatahadara ala lihyatihi. Ya ini ya apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Imam Bukhari luar biasa kejeliannya dalam memahami hadis. Sangat jeli rahimahullahu taala. Makanya dari hadis yang panjang yang akan kita baca nantinya, yang diambil dalilnya cuma dari beberapa kata saja, tetapi dia membuatkan kesimpulan tentang ini, yaitu orang yang berhujan-hujanan, maksudnya bukan mandi, tetapi membiarkan dirinya diterpa oleh air hujan, ya, diterpa ya, bukan, dibiarkan dirinya ditimpa bisa juga, atau ditetesi oleh air hujan, ya. Ini maksud memang sengaja air hujan itu mengenai dirinya. Ketika hujan turun, sengaja kalau memang dia berada di dalam ruangan yang hujan tidak akan mungkin menimpanya, dia sengaja keluar agar hujan itu mengenai dirinya. Apalagi ditambah dengan riwayat yang lain, kalau yang dalam Sahih Bukhari ini tidak terlalu tegas ya, cuma menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi. Dan ketika itu dia berada dalam masjid. Di riwayat yang lain Nabi SAW sengaja keluar. Lalu dia membuka pecinya. Nah, kemudian hujan turun menimpa kepalanya, meleleh di kepalanya, langsung ke jenggotnya. Ya, tetesan air hujan menetes di jenggot-jenggotnya. Kemudian dia mengatakan, fa'innahu hadithu ahdin birabbi. Karena hujan itu baru saja turun dari atas. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah. Air hujan itu berkah. Ini Imam Bukhari dengan kejeliannya mengambil kesimpulan ini. Orang yang sengaja berhujan-hujanan, maksudnya bukan mandi ya. Kalau anak ini, kalau kita tahu anak-anak kita, saya dulu juga ketika hujan kita sengaja mandi, buka baju, ya, tinggal sempak saja, lari sana lari sini, sengaja datang kalau ada cucuran dari atap. Tegak di situ, diterpa oleh hujan. Maksudnya bukan begitu. Karena ini mungkin untuk orang dewasa tidak layak juga melakukannya. Ya. Nah, orang melihat pun, sudah tua tuh, apalagi sudah berjenggot, kayak gitu. Tidak, maksudnya begini. Maksudnya, sengaja air hujan menimpanya dan dia tidak berteduh. Tidak berteduh. Ya. Tamattara. Dalam bahasa Arabnya, tamattara. Ya. Ini kata-kata baru ya. Tamattara yaitu berhujan-hujanan. Bisa digunakan untuk mandi hujan. Ya. Kalau kita ingin berbahasa Arab, menceritakan anak-anak yang sedang mandi hujan, bisa gunakan kata-kata tamattara. Ya. Babu man tamattara fil matari hatta yatahadara ala lihyati. Orang, seseorang yang, kata Imam Bukhari, seseorang yang berhujan-hujan hingga air hujan mengalir pada jenggotnya. Pada jenggotnya. Jadi kena kepalanya, kemudian meleleh terus. Tentu kan harus melewati jenggot ketika dia punya jenggot yang lebat. Dan air yang tadi menetes nanti di ujung jenggotnya netes pula ke bawah. Ya. Nah ini yang diceritakan atau yang disimpulkan oleh Imam Bukhari. Apa hukumnya? Ya. Karena yang melakukan itu Nabi, maka tentu ada nilai tersendiri. Ada sesuatu sehingga Imam Bukhari sampai memahami itu. Ya, sampai memahami itu bahwa ada sisi positifnya. Ada sisi kebaikannya. Ada sisi tauladannya. Sehingga beliau mengambil kesimpulan tadi. Ya. Kita baca hadis. Hadisnya sebenarnya sudah berkali-kali kita membacanya. Yang berhubungan dengan bunyi bab hanya sedikit saja nanti. Saya akan baca. Hadis ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah bin Mubarak yang tadi qala akhbarana Al-Auza'i qala haddatsana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Al-Ansari qala haddatsani Anas bin Malik radhiyallahu taala an أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة yang belajar bahasa Arab mungkin memahami artinya tahun, ya. Tetapi di sini maksudnya kemarau. ya, kekeringan. Ya. Menimpa manusia kekeringan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu 'alal mimbar yaumal jumu'ah. Ini berkali-kali kita sudah baca hadis ini ya. Tatkala Rasulullah sallallahu berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, maksudnya khutbah Jumat, qama a'rabiyyun, tegaklah seorang Arab Badui, faqala ya Rasulullah, halakal malu wa ja'al 'iyal. Harta benda sudah berhancuran, rusak, ya. Dan anak-anak pun keluarga sudah kelaparan, kekurangan makanan. Fadu'ullaha lana an yasqiyana. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Kata orang Badui tadi. Qala farafa'a Rasulullah sallama yadayhi. Kata Anas, maka Nabi mengangkat kedua tangannya. Maksudnya berdoa, dan doanya sudah ada di riwayat yang sebelumnya. Yaitu Allahumma sqina atau Allahumma aghithna. Ya. Wa ma fis sama'i qaza'atun, awalnya tidak ada sepotong awan pun di langit. Qala fa thara sahabun amsalul jibal. Kata Anas, maka berjalanlah, berkumpullah, bergemuruhlah. Kawan kalau sudah dia seakan-akan saling besar-besaran. Berputar di angkasa, seperti itu dimaksud dengan thara yasuru. Ya, sara ya suruh berkecamuk ya, awan di langit umpama gunung-gunung saking besarnya. Thumma lam yanzil ala mimbarihi, dan kemudian Nabi belum lagi turun dari mimbarnya. Hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi, sehingga saya melihat air hujan menetes-netes dari atau mengalir di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti di atas mimbar tersebut Nabi kehujanan. Ya, Nabi kehujanan. Masjid Nabi kita tahu ada atapnya ada, cuma tidak semua kan ada atapnya. Tidak semua ada atapnya. Kalaupun yang bagian ada atapnya, atapnya bukan seng. Ya. Atapnya bukan seng yang bocor-bocor pula. Atapnya daun kurma. Ya. Daun kurma. Bisa jadi nanti sudah pasti ada yang bocornya. Itu karena tidak semua, nanti bisa jadi dia mengalir, menetes di Nabi SAW yang ketika itu berada di atas mimbarnya. Maka Nabi tidak menghentikan khutbah atau tidak pindah ke tempat yang teduh. Dia tetap berada di tempatnya, sengaja menerima tetesan-tetesan air hujan tersebut yang mengenainya. Ya, yang mengenainya. Itu yang dari situlah Imam Bukhari mengambil bab ini. Ya. Nabi SAW tidak berteduh. Ya. Saya kembali teringat doa aminnya cerita, tidak tahu apa benar atau tidak. Ketika solat tarawih, ya, kan di Masjid Haram itu kan tidak semua yang berada dalam masjid. Ya, ada yang di luar. Ya. Cerita di tengah-tengah mahasiswa ya, nggak tahu karena memang ingin menceritakan sesuatu yang aneh. Orang kalau berdoa imam itu kan aminnya keras, ya. Orang-orang awam itu aminnya sangat keras. Amin ya Rob, ya Rob, ya. Ya. Amin ya Rob. Ya, ketika doa-doa biasa atau mungkin doa-doa untuk biasanya untuk pertolongan Allah terhadap kaum muslimin berbagai negara termasuk Palestina, aminnya luar biasa. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Ketika imamnya minta hujan, ya. Allahu, karena biasa kalau sudah lama tidak turun hujan kan imam biasanya memasukkan istisqa di sana minta hujan. Karena dia berada di luar, khawatir turun hujan, ya. Dia tidak mengatakan amin. La ya Rab. La ya Rab. Ya Rab. Tidak tahu apa cerita ini benar atau tidak, tetapi intinya bahwa ada kekhawatiran turun hujan. Padahal itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Takut ditimpa oleh air hujan. Ya. Takut ditimpa. Sementara Nabi SAW tetap berada di posisinya, air hujan mengenainya, nampak oleh Anas menetes di jenggotnya, berarti kepalanya sudah basah. Ya. Kepalanya sudah basah, badannya pun sudah dikenai oleh air hujan. Kenapa takut? Kenapa takut air hujan? Ya. Kenapa takut air hujan? Kalau hanya sekedar untuk membuat kepala kita merasakan dinginnya, sengaja bukakan peci agar dia menimpa langsung kepala kita dan tidak bersentuhan dengan apapun juga dari langit kecuali kepala kita. Ya. Kan tidak bersentuhan dengan, ada yang menyentuh apa? Menyentuh atap dia? Tidak, dia langsung dari langit turun ke kepala. Ya. Air yang benar-benar murni dari langit. Ya. Lalu kita ketika turun hujan langsung berlari berteduh. Ya. Kalau yang memang lebat sekali kita khawatir basah, ya sudah. Tapi kalau hanya sekedar menerpa sedikit, ada rasa sesuatu. Apalagi kalau kita tengadahkan wajah, langsung mengenai wajah kita. Rasakan. Ya. Rasakan luar biasa nyamannya. Dan kita butuh itu sebenarnya. Nabi SAW membiarkan. Nah, ini yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya, lalu qala famutirna yawmana dhalika, maka kami hari itu turun hujan, wa fil ghadi besoknya, wa min ba'dil ghadi besoknya lagi, walladhi yalihi dan setelah itu lagi, ila jum'atil ukhra sampai datang Jumat berikutnya. Satu minggu ya, hujan turun. Dan ini lebih detail daripada cerita-cerita yang lain. Kalau tadi yang sebelumnya kan satu minggu atau enam hari. Kalau di sini hari ini hujan terus, besok hujan lagi, lusa hujan lagi, setelah itu hujan lagi, sampai Jumat berikutnya. Kan lebih tegas daripada hadis-hadis sebelumnya. Makanya Syekh Rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, dia mengatakan, hadha siyaq di kitabnya, hadha siyaqu min ahsani siyaqan fi hadithi Anas radhiyallahu anhu, lianna fi asya' tadullu ala azamatil khaliqi azza wa jalla. Redaksi hadis yang rafasnya sekarang ini yang paling mengenai, yang paling menyentuh, yang redaksinya mencakup ungkapan yang menegaskan bahwa Allah yang berkuasa. Tadi dari mulai Jumat, selesai Jumat itu Nabi sedang masih khutbah ya, turun hujan sampai malamnya, besoknya hujan, lusanya hujan, setelah itu hujan lagi sampai Jumat di minggu yang akan datang turun hujan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menurunkan, untuk menghentikan sama sekali. Ya, semuanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. Ini juga telah berlalu ya. قال فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, ini tambahan yang baru yang tidak ada di riwayat yang lain. فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجودي. Ini ketegasan atau kerincian atau terperincinya riwayat yang redaksi riwayat Anas yang sekarang ini. Kata Nabi setelah sepekan turun hujan dan justru kebalikannya sudah banjir di mana-mana, banyak juga harta yang rusak. Datang lagi di Jumat berikutnya saat Nabi khutbah juga. Kata Anas, mungkin orang yang sama. Nabi Anas tidak terlalu memperhatikan orangnya. Mungkin orang yang sama atau yang lainnya. Lalu dia mengatakan, menceritakan rusaknya barang-barang, banjir semua, tenggelam semua. Lalu dia meminta agar Nabi berdoa, Allah SWT menghentikan hujan. Nabi SAW menengadahkan tangan. Untuk doa meminta hujan, syariatnya mengangkat tangan. Untuk doa meminta dialihkan hujan, syariatnya juga mengangkat tangan. Ya. Doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan lagi di atas kami. Tambahan dari Anas, jadi dia menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Fama ja'ala Rasulullah SAW yusiru biyadihi ila nahiyatun minas sama. Tidaklah Nabi menunjuk ke bahagian langit yang penuh dengan awan. Ya, ya Allah, ini pindahkan. Ya, mohon kepada Allah untuk dipindahkan. Maka seketika tempat itu terang. Ya. Langsung awan itu lenyap, seakan tidak tahu ke mana perginya, tiba-tiba sudah pindah ke tempat yang lain. Ya. Fama ja'ana Rasulullah sallam yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sama' illa tafarrajat. Awan yang tebal ditunjuk oleh Nabi karena doanya tadi kan meminta dipindahkan. Ketika dia arahkan tangannya ke sana, terang seketika, cerah seketika. Ditunjuk lagi yang masih tebal awannya oleh Nabi, tiba-tiba seketika cerah. Ya. Nah, ini yang ditambahkan oleh Anas bin Malik, dan hatta saratil Madinah fi mithlil jawbah. Sehingga Madinah itu umpama apa yang kemarin kita diumpamakan Anas seperti iklil, yaitu mahkota yang mengelilingi kepala, tengahnya kosong. Seperti itulah Madinah. Tengah-tengahnya bulat dan cerah secerah-cerahnya, di sekitarnya tebal setebal-tebalnya awan. Seperti itu diumpamakan di sini, hatta salal wadi wadi qanat syahran. Saking lama turun hujan di Madinah seminggu, dan hujan yang di sekitarnya pun turun lama, ada lembah sungai kering, ya, sungai kering itu kata Anas mengalirkan air satu bulan. Saking banyaknya simpanan air yang diturunkan oleh Allah di tempat-tempat yang lain, jadi manusia mengambil manfaat dari sungai ini. Di Madinah itu khususnya yang kita saksikan, ya, sungai kering, tidak ada apa-apa. Ya. Wadinya kering. Tetapi kalau sudah hujan satu hari, itu bisa jadi banjir. Air bah sebesar, kayak air banjir bandang ini. Kita menyaksikan dengan mata kepala banjir. Di depan kampus itu ada sungai kering. Ada gerbang kampus UIM itu. Kemudian ada bundaran. Persis sebelah bundaran itu ada jembatan. Di bawahnya kering, tidak apa-apa. Kita bisa kadang-kadang kalau dari kampus ke masjid ke Belatain, yang ketika itu ada daurah, kita jalan kaki dari kampus. Terkadang untuk menghindari mobil yang berselewan, takut kencang-kencang, kita lewat di dalam sungai kering itu. Ya. Lewat di bawah dalam sungai kering itu. Tapi kalau hujan lebat, banjir. Banjir. Wadi Qanat yang diceritakan oleh Anas, itu satu bulan mengalir air dengan banyaknya. Karena banyak air yang diturunkan oleh Allah di samping di Madinahnya yang satu minggu. Kemudian di luarnya, di sekitarnya yang setelah itu. Sehingga ya, salal wadi wadi qanat syahran. Satu bulan dia mengalirkan air. Setelah satu bulan baru mulai dia turun dan mengering. Qala, kata Anas menambahkan ceritanya, falam yaji ahadun min nahiyatin. Tidak ada setelah itu orang datang dari berbagai penjuru, dari kampung masing-masing, kecuali menceritakan kebaikan, menceritakan banyak penghasilan, tanamannya subur, begini-begini, setelah hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari berbagai penjuru, bukan hanya dari suatu tempat, tetapi dari berbagai tempat di sekitar Madinah. Tidak ada yang datang ke Masjid Nabawi atau berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan para sahabat, kalian wajahnya sumringa, berbahagia, bercahaya, bersukacita, menceritakan kebaikan-kebaikan yang mereka terima pasca turunnya rahmat Allah dari langit. Ya, wallahu a'lam. Dan kembali kita kepada inti bab ini adalah apakah dia sunnah atau tidak. Tetapi Imam Bukhari pun tidak menegaskan. Dia hanya mengatakan orang yang berhujan-hujan sampai membiarkan air hujan menimpanya sampai air hujan itu mengalir di jenggotnya, dan yang dimaksud siapa? Nabi SAW. Nabi SAW melakukan itu. Dan bila mana kita melakukan karena kecintaan kepada Nabi SAW dan ingin pula merasakan apa yang dirasakan Nabi, maka ada sisi kebaikan, ada sisi kemuliaannya, dan ada sisi pahalanya malah. Ya, wallahu ta'ala. Dia bukan sunnah yang karena tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan itu sunnah. Ya, karena menafsirkan apa yang diperbuat oleh Nabi ini antara sunnah yang diinginkan oleh Nabi yang diperintah, antara perbuatan Nabi yang boleh ditiru, boleh tidak juga ditiru, wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab yang ke-24. Bab yang ke-25 minggu depan. Insyaallah. Ya. Minggu depan insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ini pertanyaan yang pertama, apa hadis ini nomor 1033 jadi dalil Nabi punya jenggot? Iyalah, tidak mungkin kita tidak mengatakan. Anas mengatakan menetes air hujan dari jenggotnya. Yang kita pahami apa? Ini jelas-jelas Anas mengatakan jenggot. Tidak bisa diingkari. Nah, salat berjamaah untuk makmum, kalau telah selesai bacaan zikir pada ruku atau sujud, masih ada sisa waktu, apa yang dibaca? Lanjut, tambahkan bacaannya. Ya, tambah bacaan zikir, mau boleh atau boleh baca doa. Kalau sujud boleh baca doa. Ya, karena memang sujud yang diingatkan Nabi, yang dianjurkan Nabi untuk memperbanyak doa. Adapun ruku, lanjutkan membaca zikirnya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menjual pakaian gamis wanita yang bercorak warna mengikuti model terkini serta menjual celana isbal untuk laki-laki? Model terkini dengan warna-warni yang dia bagian pakaian gamis yang di luar yang kesannya memang ada berhias berdandan, maka lebih baik tidak menjualnya, karena kita akan memberi fasilitas kepada pembeli untuk melakukan pelanggaran. Nabi SAW, Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian wahai wanita di rumah, dan bila mana kalian keluar, janganlah bertabarruj dengan tabarruj wanita jahiliyah pertama. Tabarruj di sini yang pertama maksudnya adalah memperlihatkan aurat. Ya, berdandan dengan memperlihatkan aurat. Kemudian berdandan dengan dandanan-dandanan yang menarik syahwat. Memperlihatkan aurat menarik syahwat, tetapi ada dandanan yang dengan warna-warni memperlihatkan warna yang mengikuti tren. Orang-orang yang memang keluarnya untuk memperagakan keindahan badannya dengan pakaian, ya ini lebih baik untuk tidak dilakukan beli jual yang biasa-biasa, warna polos apapun warnanya, merah, biru, hijau, hitam, terserah, tetapi tidak ada terkesan ada unsur yang terlalu nampak bahwa dia memakainya memang untuk memperagakan kecantikan atau kebaikan, kebagusan pakaiannya tersebut. Menjual celana isbal. Ya, menjual celana isbal. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, karena terkadang yang bila yang membeli itu memang tidak menganggap bahwa isbal itu tidak dibenarkan, dia akan potong nantinya. Saya seringkali membeli celana dahulu yang memang tidak ada yang ukuran kita yang di atas mata kaki. Mesti selesai beli celana pergi ke tukang jahit. Ya. Atau istri ketika belum punya mesin dipotong nanti dijahit tangan. Ya. Jadi asal hukumnya mubah. Apalagi para ulama khilaf tentang masalah hadis isbal ini, yang mengatakan bahwa hadisnya kan ada dua, yang khuyala dengan yang tidak. Sepakat para ulama bahwa yang menurunkan kain di bawah mata kaki dengan kesombongan haram, sepakat. Dan khilaf para ulama ketika pakaian diturunkan di bawah mata kaki tanpa kesombongan, khilaf. Ini semenjak lama, bukan sekarang ini saja. Ya, saya sudah telusuri hadis riwayat-riwayatnya dari ulama mutaqaddimin. Ketika saya baca hadis, syarah hadis itu di berbagai sumber, pensyarahnya menukilkan itu, sepakat bahwa bila mana dengan kesombongan itu haram, bila mana tidak kesombongan khilaf. Ya, jadi intinya ada yang mengatakan bahwa mutlak mengulurkan, apalagi hadis ma asfala minal ka'baini fa finnar, ini dalil yang paling kuat yang digunakan oleh orang yang mengharamkannya, maka untuk berhati-hati lebih baik yang pendek-pendek. Tapi kan tidak semua yang membeli akan, apalagi kalau di situ nanti kita buatkan stiker tentang lebih baik pakaian itu di atas mata kaki, karena Nabi menganjurkan izratul muslim nisfu saqihi, kemudian hadis ma asfara minal ka'baini fa finna. Jadi orang ada pencerahan, ada edukasi, ya, sehingga kalau nanti dia beli pun dan ketika, oh ternyata di mata kaki dipotongnya. Dan hadis Umar bin Khattab ketika ada seorang pemuda datang menjenguk, ini dalil juga yang kuat ya, yang mengarahkan bahwa tidak. Nah, Umar ketika itu sedang kritis malah. Setelah pasca ditikam, datang yang seorang pemuda dengan pakaian yang di bawah mata kaki. Kata Umar, setelah dia keluar lagi, dipanggilnya, "Sini." Lalu dia mengatakan, "Irfa' thawbak." Angkat pakaianmu itu. "Fa innahu atqa li rabbik." Karena mengangkat itu lebih memberimu kesempatan untuk lebih bertakwa kepada Allah, karena Nabi SAW mengarahkan demikian, dan lebih membersihkan pakaianmu ya, dari terkena oleh kotoran-kotoran yang kalau dia menjulur lebih dekat dengan tanah, kalau di atas kan lebih jauh dari tanah ya. Ini edukasi yang seperti ini yang perlu. Tetapi bila manapun kita menjualnya, yang berpendapat tidak boleh di bawah mata kaki akan memotongnya ya. Akan memotongnya, dan itu yang terjadi ya. Yang penting edukasi, penting ada penjelasan-penjelasan dari ahlul ilmi, dan kita juga objektif, karena memang terjadi khilaf ya. Saya sempat membaca semua syarah yang ada dari hadis tersebut, dari mulai setiap pembuku hadis yang mengeluarkan hadisnya ada syarahnya, saya baca syarahnya. Walaupun kita lebih condong kepada pendapat tidak dibenarkan walau tanpa diiringi oleh kesombongan, wallahu a'lam. Masih tentang itu atau yang lain? Apa? Kalau ijtihad itu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain terkait. Ya. Nah, kemudian apabila terjadi khilaf ulama, apakah kita harus memilih salah satunya atau bagaimana? Kita tidak sama sekali diperintahkan untuk mengikuti siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ya. Kecuali Rasulullah SAW. Makanya dalil yang membuat kita lebih nyaman. Nah, itu yang membuat kita condong kepada dalil tadi. Karena memang yang mengatakan maksudnya adalah sombong ketika menggabungkan. Tetapi yang tidak menggabungkan, konteksnya berbeda. Nabi SAW menjelaskan hukum yang berbeda. Yang sombong tadi, hukumnya bukan hanya sekedar neraka, tetapi Allah tidak berbicara. Ya, Allah SWT tidak melihatnya dengan penglihatan rahmat. Sementara yang menurunkan dengan lafaz yang mutlak, adalah yang umum, itu hanya siksa neraka, yang kelebihan saja yang dibakar di neraka. Kalau tadi disiksa semuanya, kemudian tidak berbicara Allah dengan pembicaraan yang baik, dan juga tidak dilihat oleh Allah, dari konteks hadisnya saja berbeda. Yang ini yang perlu, jadi kita digiring terus untuk kepada dalil, memahami dalil, dan kita juga tidak menutup mata dari perbedaan itu saja, dari sesuatu yang memang yasa'u fihil khilaf. Ya. Apalagi masalah ini sudah dari dahulunya para ulama berbeda pendapat. Jadi kita tidak membenturkan antara pendapat dengan pendapat tanpa dalil. Tidak. Ya, tanpa dalil. Kita semuanya diarahkan kepada dalil. Pendapat yang ada dalilnya, yang kuat dalilnya, yang lebih terang dan tegas dalilnya, itu yang kita pilih. Karena dalilnya, bukan karena orangnya. Ya. Wallahu a'lam. Memang kaidah pendapat tidak membenturkan, tidak mengalahkan pendapat, karena pendapat manusia tidak ada nilainya tanpa dalil. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika hujan turun, kita baca hadis 132, 1032, kemudian kalau hujan, jangan baca hadisnya, baca doanya. Ya. Baca. Nanti pas aja tadi buka buku Sahih Bukhari hadis 1032 dibaca hadisnya. Hadatsana fulan an fulan an fulan. Bukan. Baca doanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian kalau hujan lebat dan lama, bolehkah kita baca doa hadis apa ya? Oh, Allahumma hawalaina. Ini apa ya? Sebenarnya untuk istisqa itu dari dalil-dalil yang ada, kita hanya melihat itu doa yang dipimpin. Ya, doa yang dipimpin ketika khutbah Jumat, kunut yang tadi ada yang mengaminkan belakang. Ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kita ketika kita sendiri kita berdoa istisqa meminta hujan. Tetapi yang kita lihat dalilnya bercerita tentang khutbah Jumat yang nanti diaminkan dan semua juga menengadahkan tangan. Ya. Begitu juga salat istisqa berjamaah. Ya. Dan doanya tentu sendiri-sendiri. Ya. Doanya sendiri-sendiri. Tetapi prakteknya kolektif, yaitu solatnya yang ditujukan, begitu juga khutbahnya untuk meminta hujan. Bila mana pertanyaan ini untuk pribadi-pribadi, saya rasa boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, ketika misalnya hujan turun, kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Tetapi kalau sudah satu hari, satu jam, dua jam, apalagi di kota Pekanbaru ini, ya, mungkin kita nanti solat sunat, kemudian mengucapkan Allahumma hawalaina, la alaina, bisa jadi, ya, bisa jadi. Wallahu a'lam. Cukup, baik. Silakan. Gimana? Jadi pemeran jadi pada peristiwa itu ketika terjadi peperangan. Nah, yang saya maksudkan itu jadi masing-masing berdasarkan ijtihad, Ustaz. Iya. Nah, jadi untuk kenapa pertanyaan saya tadi itu mengenai apa? Ijtihad itu tidak bisa menggunakan ijtihad yang lain itu penerapannya bagaimana? Ijtihad itu muncul ketika tidak ada dalil. Oh, iya. Dan Ali tidak punya dalil bahwa dia berita tentang bagaimana bersikap terhadap pembunuh Utsman. Ya. Dia melihat kondisinya tidak mungkin dalam kekacauan itu kita mencari siapa pembunuh Utsman. Itu ijtihadnya. Karena pembunuh Utsman itu kan pemberontak yang orang-orangnya tidak ada listnya. Tidak ada listnya. Kami kumpulan dari ini dengan ketuanya ini 1 2 1000 2000 ada nama-namanya. Kalau sudah ada nama-namanya itu mudah untuk dicari. Sekarang tidak pemberontak datang dari berbagai daerah berkumpul di Madinah sampai terbunuh Utsman. Dan tidak ada sahabat seorang pun di sana. Karena Utsman tidak membiarkan siapapun di sana. Jangan sampai ada seorang pun yang berada di pintu rumah saya. Saya tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah. Tidak ada yang melihat. Tahunya Utsman sudah terpotong lehernya. Radhiyallahu ta'ala an. Jadi tidak ada yang tahu. Tiba-tiba mereka datang ke Ali bin Abi Thalib, tidak tahu siapapun yang datang, membaiatnya. Nah, karena kekacauan ini, Ali mengatakan kita selesaikan dulu semua, bersatu kita, baru kita nanti upayakan untuk melakukan investigasi. Ya, mencari siapa pembawa makarnya. Nanti cari siapa lagi yang ikutnya, dari mana sumbernya. Sementara Muawiyah dan sebelumnya adalah Aisyah mengatakan yang penting kita mencari dulu. Baru nanti kita pikirkan siapa jadi khalifah. Kan tidak ada dalil. Nah, itu yang berbenturan jatir dengan siapa. Kalau yang masalah kita ini masalah fikih. Masalah fikih. Jadi itu jelas ijtihad. Kapan baru tahu Ali yang benar? Setelah itu baru kita tahu. Ahlus Sunnah tahu bahwa Ali di pihak yang benar karena setelah diketahui ada hadis. Ya. Bukan di masa itu. setelah itu dan sikap kita sekarang seperti itu. Kita meyakini bahwa Ali di pihak yang benar. Kenapa? Karena muncul dalil-dalil setelah itu. Apalagi hadis Qatil Ammar Al-Ammar Bu'sa Ibn Sumayyah taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Sangat menyedihkan keadaan anaknya Sumayyah, ibunya Ammar, ya, yang dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Baru kita tahu ternyata yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, itu saja. Dan kemudian dari dalil yang lain, ya. Tetapi saat itu karena mereka sedang berkecamuk, tidak ada yang tahu. Muawiyah merasa dia yang benar dan Ali merasa dia yang benar. Itu yang dimaksud dengan ijtihad. Dan mereka bukan karena ambisi saling bunuh-membunuh, tidak. Memutuskan apa apa sikap yang harus kita ambil. Itu yang mereka ijtihadkan. Ya, wallahu ta'ala. Cukup untuk hari ini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya dikirimkan ini ya, mungkin di syarah hadis tentang bermandi-mandian tadi ya, berhujan-hujanan. Mana dia? Mungkin di syarah. Nah ini, halaman 152 di kitab saya ini. Kata Syekh Utsaimin, jika dikatakan apakah berhujan-hujanan hukumnya sunnah atau tidak. Syekh Utsaimin mengatakan sunnah. Ya. Jawab, berhujan-hujanan hukumnya sunnah, tidak ada keraguan padanya. Wallahu alam. Ya, saya tadi lebih condongnya karena Anas bercerita tentang apa yang Nabi SAW ketika itu tidak berada di tempat yang tidak turun hujan. Lalu dia sengaja pergi ke tempat yang turun hujan. Kalau Nabi menyengaja, mungkin didukung dengan dalil yang lain, mungkin bisa jadi ya. Tapi dari hadis ini, Nabi tidak mengaja, dia berada di tempat itu turun hujan di sana dan dia tidak berteduh. Ya, tidak berteduh. Kemudian, wallahu ta'ala alam, ya, memang saya ungkapkan tadi bahwa ada nilai, ada sesuatu yang kita rasakan. Yang pertama kita meniru Nabi SAW, dan peniruan kita karena benar-benar ingin mencontoh beliau, ya. Kemudian juga merasakan bagaimana nikmatnya ketika air hujan itu langsung menerpa dan menimpa kita, mengenai badan kita, tubuh kita, dan tidak mengenai apa-apa setelah dia turun dari langit Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nilainya. Tapi di sini beliau mengatakan berhujan-hujan hukumnya sunnah dan tidak ada keraguan padanya. Ya, tidak ada keraguan padanya. Lakin hatta yusibal badana faqat. Hanya saja mengenai badan saja. Artinya tidak mandi. Hanya dikenai saja. Fa'idha asabal badan hasalat sunnah. Kalau sudah mengenai bagian badan kita, wajah atau tangan, itu sudah cukup. Bukan maksudnya mandi ya. Mandi sampai basah-basahan. Ini yang tadi. Fa inna Rasulullah SAW kana yuhsiru an thawbi hatta yusibuhul matar. Ketika hujan, Nabi SAW sengaja menyingkap pakaiannya agar badannya dikenai oleh hujan. Wa yaqul li'annahu hadithu ahdin bi rabbi. Itu yang tadi kita katakan, karena air hujan itu baru saja berada di tempat yang paling dekat dengan Allah, yaitu dari atas. Ini menunjukkan juga dalil bahwa Allah di atas. Kalau hujan turun dari bawah tanah, mungkin Allah bisa di mana-mana. Ya. Ya. Ini turun dari atas. Hadithu ahdin bi rabbi. Tetapi tetap saja yang pemikiran yang sudah diselimuti oleh pemikiran-pemikiran, tidak mungkin, tidak juga bisa menerima. Ya. Wahada min syiddati mahabbatin Nabi SAW lillah. Ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Nabi kepada Allah. Ayyuhibba an yamassahu ahdathul asya' bil khalqi. Ya, bil khaliq ini maksudnya. Ahdathul asya' bil khaliq wa huwal matar. Ya, mencintai apa agar disentuh oleh sesuatu yang paling baru berasal dari dekat dengan Allah. Ya. Dari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia tinggi kemudian tiba mengenai kita, kan dia baru saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jaraknya. Dan kita ini manusia, justru kedekatan kita yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Berbeda ya. ketika sujud. Karena memang saat sujud itu kita benar-benar menghinakan diri kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Makanya baca Subhana Rabbiya A'la. Ini juga tidak diterima. Maha Tinggi dalam bacaan doa sujudnya, tetapi dia tidak mengatakan Allah di atas. Dia mengatakan Allah Maha Tinggi, tetapi dia meyakini Allah tidak di atas. Allah tidak di atas. Padahal dia berdoa apa? Subhana Rabbiya A'la. Jadi kontradiksi ya. Ya, dari keyakinan yang menyimpang dengan ucapan lidah yang diucapkan dalam zikir salat. Wallahu alam, jadi itu pendapat Syekh Al-Utsaimin dan mungkin lebih mengarah ke sana. Apalagi ditambah dengan dalil-dalil yang tadi. Ya. Dan mungkin ada saatnya kita praktekkan, tapi bukan mandi ya. Ya, kalau nanti kalau memang kita kehujanan, masuk ke mobil, hujan, tidak perlulah pakai payung. Kecuali kehujannya lebat sekali, basah badan kita. Kalau dia hanya gerimis, buka peci, sinsingkan lengan, biar badan kita dikenai oleh air yang baru turun dari tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.